Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan buku berikutnya, yaitu Usul min Ilmi Usul. Yani usul dari ilmu usul-usul fikih. Pada pertemuan terlewat, ya, kita membaca bukunya Syekh Utsaimin Rahimahullah Ta'ala, bahwa usul fikih itu bisa diketahui dengan dua sisi. Yang pertama, dari sisi ketika dia itu sendirian, usul dan fikih. Dan dari sisi usul fikih, ya, dari lakab atau julukan usul fikih. Kemudian disebutkan bahwa kesimpulannya, usul fikih itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa memahami dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran, demikian juga Sunnah, yang dari situ kita bisa mengetahui hukum-hukum dan sebagainya. Dan tidak mungkin seorang bisa menjadi faqih, ya, mengetahui dalam hal fikih kecuali mempunyai dasar-dasar dalam hal usul fikih ini. Atau bahkan untuk mendalami masalah usul fikih ini. Kemudian juga mereka menyebutkan bahwa usul fikih ini adalah di samping untuk kemudian mampu seseorang untuk memahami hukum-hukum syariat, juga mengetahui siapa yang berhak untuk kemudian memberikan ini fatwa, penjelasan, demikian juga siapa yang bisa memberikan nasihat, demikian juga memberikan hukum-hukum, demikian juga mengetahui tentang syariat ini, demikian. Kemudian berikutnya, beliau menyebutkan al-ahkam, yakni yang berkaitan dengan hukum-hukum. Sebagai menyebutkan bahwa di dalam usul fikih sendiri, maka di situ ada dasar, yaitu hukum-hukum. Yang dari hukum-hukum itu kemudian apa? Seseorang mampu untuk memahami. Ya, dari hukum-hukum itu kemudian mereka, dari hukum yang sumbernya adalah Al-Quran dan demikian juga Sunnah, maka di situ ada dalalah, yaitu yang ditunjukkan dari hukum-hukum itu, dari perintah, kemudian larangan, ya, demikian juga anjuran. Kemudian di situ ada lagi nanti, yakni tarjih, demikian juga jamak. Kalau kemudian terjadi pertentangan di situ, ya, mereka mengumpulkan dulu di antara hadis-hadis. Seperti umpamanya hadis, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ansur bi qa'iman. Nabi melarang untuk seorang itu minum dalam keadaan berdiri. Tapi di situ ada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasrabu minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana? Maka mereka meletakkan dua di sini untuk dijamak dulu, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan untuk kemudian apa? Bahwa ini perkaranya adalah makruh. Nabi melarang untuk seorang itu minum dalam keadaan berdiri, tapi Nabi melakukan. Berarti apa? Sebutkan itu adalah makruh. Mungkin dalam keadaan ketika berdesak-desakan atau butuh kemudian minum dalam keadaan berdiri. Ya, dijamak. Kalau kemudian dijamak tidak mampu, mereka melakukan nasab, dimansuh. Ya, dihapuskan. Seperti mereka menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man masa dakarohu faliyatawato. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia berwudu. Ini membatalkan. Tetapi di situ ada hadis yang lain menyebutkan, inhu bitatu minka. Sungguhnya kemaluan itu bagian tubuhmu juga. Maka di sini sebagian para ulama melakukan naksah, nasih dan mansuh, bahwa hadis yang mengatakan barang siapa menyentuh kemaluan, maka hendaknya dia berwudu, itu yang terakhir. Ya demikian. Walaupun sebagian mengatakan bahwa ini yang terakhir, yang satunya tadi, bahwa itu bagian tubuhmu. Ya, itu adalah yang terakhir. Sehingga mereka menempuh ini tadi. Untuk nasih dan mansukh. Ini kalau diketahui yang satu adalah yang menghapuskan, yang satunya itu adalah yang dihapuskan. Kalau kemudian tidak mampu, sama-sama kuat, umpamanya mereka melakukan tarjih. Ya, ini dikuatkan salah satunya. Ya, salah satunya itu adalah dikuatkan. Ini demikian. Sebagian mengatakan, ya ini seperti permisalan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kencing dalam keadaan beliau berdiri. Aisyah radhiyallahu beliau mengatakan, "Mara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bul qaiman. Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kencing berdiri." Kemudian ada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ra itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bul qaiman inda subabatil qaum. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri dalam keadaan berdiri di samping tempat sampah suatu kaum." Maka dari sini bagaimana? Dilakukan tarjih. Yang lebih kuat adalah ini. Ini demikian. Demikian juga Nabi SAW yang menyebutkan tentang tidak boleh seorang yang dia itu haji kemudian menikah atau menikahkan. Ya, di situ mereka menempuh jalan tadi tarjih. Sama-sama hadis kuat, ya, maka dipilih salah satunya. Adapun di sini disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin al-Ahkam, ya, setelah disebutkan pembukaan dari usul fikih, maka al-ahkam, hukum-hukum disebutkan oleh beliau, al-ahkam jamu hukum. Ya, di situ disebutkan bahwa hukum-hukum itu jamak dari hukum. Wahuwa lughatan al-qadha. Ini secara bahasa artinya al-qadha, memutuskan. Kemudian disebutkan oleh beliau secara istilah maqtadahu khitab syar al-muta'alliq bi af'al mukallafin min talabin aw ta'khir aw wad aw wad. Jadi hukum-hukum itu yang itu jamak dari hukum, secara bahasa artinya memutuskan. Secara istilah hukum-hukum itu adalah apa yang dikandungi oleh khitab, ucapan dari syariat. Ucapan syariat apa itu? Ya ini Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi hukum itu adalah apa yang dikandungi oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang dibebani, kita semua yang sudah balik itu. Ini apa yang dikandungi oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang dibebani syariat. Min talabin, dari apa? Dari permintaan, perintah umpamanya. Au takhyir, atau suruh memilih. Ya. Au wad, atau yang diletakkan. Ini hukum wad'i, yang itu berkaitan dengan sahih atau fasid, yang itu sah atau tidak sah. Jadi hukum itu adalah sebenarnya yang kita tuju nanti di dalam usul fikih itu. Bagaimana kita bisa mengetahui hukum itu adalah wajib atau sunnah, ya, atau nanti mustahab, atau dia itu yakni mubah atau haram atau makruh. Ya demikian. Atau wadu, yaitu apa? Rusak dan tidak rusak. Itu. Ini sebenarnya kita mempelajari usul fikih itu, sebenarnya mereka mengatakan sebagian bahwa ingin mengetahui apakah dia itu halal atau haram, kemudian sunnah atau makruh atau mubah, atau kemudian jenis hukum yang kedua yaitu apa? Sah tidak sah gitu. Karena itu boleh mengatakan min talabin au takhyir. Talab itu bisa wajib, bisa apa? Sunnah kan itu. Diminta dia bisa wajib atau sunnah. Ya, atau yang dia itu takhir, boleh-boleh saja. Ya. Demikian juga lawan dari talab yaitu apa? Yang dia itu haram atau dia makruh. Au wadu, yang dia itu hukum wadu, yaitu apa? Sah tidak sah. Demikian. Kemudian beliau mengatakan di sini di syarahnya, maksud kita busyar yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, demikian. Kemudian min talabin au takhir au wadu. Ya, baik dia itu berupa permintaan ataupun suruh memilih ataupun wadu. Wadu itu tadi yang dia itu sah atau tidak sah. Kemudian sebutkan aqsamul ahkam, yakni jenis-jenis hukum itu asy-syar'iyyah. Jadi hukum-hukum syariat itu setelah kita sebutkan bahwa usul fikih itu sebenarnya untuk kita mengetahui hukum-hukum. Dan hukum-hukum itu disebutkan oleh beliau itu ada dua. Ya. Tanqasimul ahkam asyariyah ila qismain. Ya, ini hukum syariat itu terbagi menjadi dua, taklifiyah dan wad'iyah. Sebenarnya mengatakan tidak diterjemahkan. Ya, ini pokoknya hukum taklifi dan hukum wad'i gitu. Jadi dari asal kita belajar usul fikih yaitu untuk mengetahui hukum-hukum ini tadi, itu ada dua. Hukum sendiri ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Sebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Hukum taklifi khamsah ada lima yang kita sering mendengarnya. Yaitu apa? Al wajib, wal mandub, wal muharram, wal makruh, wal mubah. Ini. Ini kita ingin mempelajari dari kitab syara' tadi, ucapan syariat tadi dari Al-Qur'an dan sunnah itu untuk mengetahui apa? Yang pertama hukum taklifi. Nanti yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi lima. Yaitu apa? Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Yang kedua nanti hukum wad'i. Wad'i itu sah tidak sah. Sudah itu. Untuk bisa mendapatkan itu tadi, ini hukumnya haram dan sebagainya lima tadi, atau dia itu sah atau tidak sah, maka itu butuh nanti. Ya, pembahasan-pembahasan tadi sudah kita sedikit isyaratkan. Ada di situ yakni mutlak, muqayyad, am khos, nasih mansukh, tarjih dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan sekarang kita akan pelajari sekarang jenis hukum yang pertama yaitu hukum taklifi, ya. Hukum taklifi tadi sebutkan beliau ada lima. Yang pertama al-wajib. Lugatan secara lugah itu adalah lazim, wajib. Ma'amaruhu bisyarat. Wajib itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wajib ilzam, yaitu wajib. Wajib itu sesuatu yang dia itu mesti harus. Kalau ditinggalkan dia berdosa. Seperti apa? Shalawatil khams, salat lima waktu. Paham itu. Kemudian jenis yang kedua, insyaallah ini sudah paham perkara ini jelas, yaitu apa? Mandub. Itu juga termasuk apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga. Demikian juga tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Tapi dia bukan wajib, ya. Dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak wajib. Itu. Seperti apa? Rawatib, ini surat-surat sunnah. Demikian juga puasa sunnah, demikian juga yang lainnya. Ini juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak apa? Tidak ilzam, tidak kemudian diwajibkan. Kalau tinggalkan berdosa juga. Jadi ma'amaru bi syara' la ala wajib ilzam. Ini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah setelah mandub, mandub atau sunnah atau mustahab sama, ya. Yusamma sunnatan, diberi nama juga sunnah atau masnunan atau mustahabban atau naflan semuanya. Ya. Kemudian berikutnya adalah wal muharram, ya, yang dia itu haram. Secara bahasa artinya mamnu, yang dilarang. Muharram itu adalah apa? Ma nuhya anhu syari', ma nahya anhu syari', yang syariat itu melarang. Itu suatu yang haram. Ala wajib izam, yang dia itu wajib ditinggalkan. Seperti uququl walidain, umpamanya berdurhaka kepada kedua orang tua. Demikian juga ini jual beli haram dan sebagainya. Ini soal jual beli tidak boleh. Jual beli tipu daya atau menipu dan sebagainya itu. Jadi kalau dia dilakukan maka dia berdosa. Ya, ini haram. Kalau dia meninggalkan maka dia mendapatkan pahala. Kemudian berikutnya adalah apa? Jadi setelah wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, yaitu makruh. Ya. Berikutnya yang keempat beliau mengatakan makruh itu secara bahasa mabghad, sesuatu yang dibenci. Ya, secara istilah adalah manahan anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark. Apa dilarang oleh syariat tetapi tidak wajib. Ya, untuk ditinggalkan. Itu makruh. Secara bahasa artinya sesuatu yang dibenci. Ya, demikian. Seperti yang kita contohkan tadi, yang dia itu umpamanya kencing dalam keadaan berdiri, sebagian mengatakan seperti itu, ya, sebagian juga minum dalam keadaan berdiri umpamanya, ya, suatu yang dia itu makruh. Kemudian berikutnya adalah mubah, ya, mubah sendiri secara bahasa artinya al-mu'lin, suatu yang ditampakkan, suatu yang diumumkan. Adapun secara istilah mereka yakni menyebutkan suatu yang dia itu diperbolehkan, ya. Mala ya ta'allaq bihi amr wal nahy, yang tidak berkaitan dengan perintah demikian juga larangan. Lidzati syaradatnya. Ya. Kal akal fi Ramadan lailan, seperti makan di bulan Ramadan di malam hari. Ini mubah, boleh-boleh saja. Tidak berkaitan dengan perintah demikian juga larangan. Soal demikian kita baca dulu.